Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di malam hari ini, dalam putaran tahun baru 1444 Hijriah ini, Allah masih memberikan kepada kita, menanamkan ke dalam hati-hati kita kecintaan pada ilmu agama dan juga kesabaran di dalam duduk di majelis ilmu, karena adalah orang yang tidak mau bersabar, terlebih-lebih mereka berpaling dari majelis ilmu, adalah diterangkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, akan merasakan betapa hinanya menjadi orang yang tidak mengetahui di masa yang akan tua nantinya. Beliau menyatakan, malam yaduk dulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Man lam yazuk dhullat ta'allumi sa'atan, orang yang tidak merasakan, tidak pernah mencicipi betapa susah payahnya dan harus berupaya menghinakan diri-diri kita bersimpuh di majelis ilmu, walaupun sesaat dalam hidupnya tidak pernah dia rasakan kesusah payahannya mencari ilmu. Maka beliau mengatakan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka terus dia akan rasakan betapa hinanya menjadi orang yang bodoh sepanjang hidupnya, dikala terluputkan padanya atau dia sia-siakan kesempatan dalam belajar ilmu agama, di mana anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah adanya riwayat-riwayat hadis ataupun ilmu yang maurus, yang diwarisi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dinyatakan Al-Imam Ahmad rahimahullah, dinun nabi Muhammadin akhbaru, ni'mal mutiyatu lil fata atharu. Kata beliau, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akhbaru, diriwayatkan, diambil dengan khabar-khabar yang sahih, yang shadiq, datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ni'mal mutiyatu lil fata atharu, sebaik-baik anugerah kenikmatan yang diberikan kepada fata, para pemuda, adalah atharu, jejak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah mereka, orang-orang yang tersibukkan diri dengan hadis-hadis Nabi, riwayatan wa dirayatan, ta'alluman wa fikhan wa fahman wa i'tiqadan wa amalan. Mereka menyibukkan diri dengan memahami riwayat-riwayat yang sahihah, dirayah, menggeluti bagaimana lafaz-lafaz hadis tersebut, kandungan hukumnya, sehingga dia ta'alluman, dia pelajari, wa tafahuman, dia pahami, wa fikhan, dia betul-betul mendalaminya, dia yakini dalam hati itu kebenaran dan dia amalkan. Maka inilah kebahagiaan yang mana para ulama tatkala mensifatkan orang-orang yang selamat nanti adalah hum ashabul hadis, mereka orang-orang ashabul hadis. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita masih meneruskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram, di mana sebelum kita meneruskan apa yang dibawakan beliau dalam bab yang baru, kita mendengarkan hafalan hadis-hadis yang telah dibaca atau dihafal oleh anak-anak kita di mahat ini, yang kita berharap kepada Allah semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan menjadikan mereka adalah generasi yang lebih baik dari generasi-generasi yang datang sebelum mereka, dan diberikan keistiqomahan serta kekokohan dengan sebab ilmu agama. Maka man hafidhul hadis hadisan au hadisaini au thalatha wa arba' ahadith fal yaqra'u qa'imin. Tafadhal yang hafal 1-2 hadis tidak masalah, karena kemarin kita baca 4. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Tayyib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, telah dibaca anak-anak kita abna muslimin abna salafiyin insyaallah taala hadis-hadis berkaitan dengan azkar ba'da shalawat. Naam. Kita masuk pada hadis berikutnya. Naam. Barakallahu fikum. Hadis dari Imran bin Husain ya. Hah? Iya. Hadis siapa ya Anas selanjutnya? An Malik bin Al-Huwairis tentang sampai situ. Terakhir hadis siapa? Imran bin Husain. Sudah. Sekarang Malik. Naam. Tayyib bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi kitabih Bulughil Maram. Wa an Malik ibnil Huwairis radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Rawahul Bukhari. Dari Malik ibnil Huwairis, semoga Allah senantiasa mencurahkan keridhoannya kepada beliau, adalah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni kalian melihat aku usalli salat. Naam. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan al-Imamul Bukhari. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis Malik ibn al-Huwairis dalam bab ini adalah merupakan umdah fi kitabis sholah, merupakan hadis pokok dalam kitabus sholah. Naam. Yang ini merupakan hadis pegangan dalam sifat sholat Nabi, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Naam. Barakallahu fikum. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya kewajiban kita di dalam sholat adalah meniru yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena beliau memerintahkan dikala kita sholat adalah sebagaimana beliau sholat, dan demikianlah ibadah-ibadah syar'iyah. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan adalah untuk kita jadikan standarisasi, untuk kita jadikan titik pandangnya, untuk kita jadikan ikutannya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam permasalahan wudu sebagai misal, beliau mengatakan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu semisal wuduku ini. Beliau mengatakan nahwa wudu'i hadza, semisal wuduku ini. Menunjukkan ibadah kita yang harus kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam permasalahan salat, dalam hadis ini telah gamblang sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan beliau menyatakan man sholla sholatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Man sholla, barang siapa yang sholat sholatana seperti sholatnya kami, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man nasaka, dan barang siapa yang menyembelih misr ayani man sholla sholatana wa man nasaka nusukana sebagaimana penyembelihan kami, maka faqad asaba nusuk, telah benar penyembelihannya. Dan demikian pula dalam ibadah yang agung yang merupakan rukun kelima daripada rukun Islam, beliau menyatakan khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Kata beliau khudhu, ambillah anni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manasik-manasik haji kalian. Berarti di dalam hadis ini adalah wujubiyatut tiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kaifiyati ibadatihi. Adalah untuk kita, wajibnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bahkan al-mutaba'atu atau mutaba'atun Nabi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu syarat diterimanya ibadah. Naam. Syarat diterimanya ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima ibadah seseorang illa idza tawaffara fiha syartaini atau syartani ma'an, kecuali apabila terpenuhi pada ibadah tersebut dua syarat bersama-sama, yaitu ikhlasun niyati lillah, yang kedua adalah muwafaqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencocoki mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini termasuk daripada umdah hadis pokok dalam pembahasan sifat sholat Nabi. Hadis berikutnya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah adalah hadis barakallahu fikum Imran ibni Husain radhiyallahu anhu. Beliau Imam Ibnu Hajar mengatakan wa an Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala qala li annabiyyu sallallahu alaihi wasallam salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jamb. Rawahul Bukhari. Beliau menyatakan salli qa'iman, salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu salat dengan berdiri, fa qa'idan, maka dengan duduk di atas maq'ad. Naam, tempat duduk. Naam. Fa illam tastati fa'ala jamb, kalau tidak mampu dengan duduk di atas pantatmu, maka duduk apa salatlah dengan di atas rusuk, yakni dengan berbaring miring. Naam, hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis ini disebutkan sababul wurud, kalau dalam hadis namanya sababul wurud. Kalau ayat Al-Qur'an sababun nuzul. Naam. Sababu wurudi hadzal hadis, sebab datangnya hadis ini, yani adalah Imran ibn Husain asabahu al-bawasir, menimpa pada beliau terkena musibah penyakit wasir, penyakit ambeien, yaitu menjadikan beliau berat untuk berdiri dan duduk lama. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyah salatnya. Maka di sini terdapat faedah ihtimam para sahabat bertanya kepada ahlul ilmi. Kenapa? Karena prinsip yang selamat adalah al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu adalah didahulukan sebelum berucap dan beramal. Dan beliau adalah orang-orang termasuk di antara para sahabat yang semangat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga didapatkan beberapa riwayat hadis dari sahabat Imran ibni Husain. Nah, beliau bertanya kepada Rasul tentang kaifiyah ibadah. Maka Rasul mengarahkan, dikala dia sakit, sholli qa'iman, salatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau engkau tidak mampu, maka dengan duduk. Maka apabila engkau tidak mampu, boleh dengan berbaring di atas rusuk. Wa ja'a fi riwayah, datang dalam sebuah riwayat, fa illam tastati fa mustalqiya, kalau engkau tidak mampu, maka tidurlah dengan terlentang. Nah, barakallahu fikum, yaitu alal kofa, di atas tengkuk dengan terlentang. Ikhwani fillah rahimakumullah, di dalam hadis ini menunjukkan di sana adalah anna dinal Islam wa syara'iahu samhatun hanifiyah samhah. Sesungguhnya agama Islam dan syariat-syariatnya adalah hanifiyah, lurus, mengarah kepada Allah di atas tauhid, dan samhah itu dipermudah. Tidaklah datang suatu kesulitan melainkan Allah datangkan padanya takhfif, keringanan dan tarkhis, dan juga berukhsah untuk kita bisa melakukan ibadah. Naam, ibadah itu apabila datang masyakoh, maka Allah datang dengan peringanan mengenai ibadah tersebut. Naam, sehingga di dalam hadis ini dijadikan contoh oleh para ulama usul, annal masyakoh tajlibut taisir. Sesungguhnya sesuatu yang berat yang muncul pada hamba Allah dikala menjalankan ibadah akan membawa padanya keringanan-keringanan. Nah, sehingga ketika datang kepada kita perintah ibadah, jangan dihadapi dengan akal. Lah, ini berat. Ini namun apa ketika datang ibadah, sami'na wa ata'na. Perintah ibadah kita mendengar dan kita taat. Kita mohon kepada Allah kemampuan. Nah, ketika tidak mampu, benar-benar tidak mampu, maka barakallahu fikum, Allah akan datangkan kepada kita keringanan. Dan di dalam hadis ini tafsir merupakan tafsir penjelasan maknal istita'ah fi hadithi Abi Hurairah. Penjelasan tentang makna istita'ah di dalam hadis Abi Hurairah, hinama qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dikala Nabi mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang aku perintahkan kalian dengannya, fa'tu bihi, maka lakukanlah mastata'tum, sesuai dengan batas kemampuan kalian. Yaitu apa? Tidak langsung kepada kemampuan yang paling minim, namun dimulai dari kekuatan yang maksimalnya, di bawahnya, di bawahnya. Kalau tidak mampu, barulah pada yang minimalnya. Sehingga Rasulullah mengarahkan kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu dikala beliau terkena penyakit bawasir, tidak langsung dia sholat dengan berbaring, namun diurut berdiri karena mungkin mampu. Kalau ternyata betul-betul tidak mampu, dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka dengan dengan di atas rusuk, miring. Nah, kepalanya di utara, kalau tempat kita kepalanya di utara, miring menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu, maka mustalqiya, barulah di atas kofa dengan berbaring terlentang. Nah, ini barakallahu fikum, ini baru seperti itu, tidak terus akhirnya langsung wah sudah dengan duduk saja atau dengan ini barakallahu fikum, terlebih dalam sholat fardu yang namanya qiyam merupakan ruknun min arkanis sholatil fard. Nah, di dalam hadis ini pula terdapat faedah yang besar, yaitu bahwasannya barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat perhatian kepada para sahabatnya, sehingga beliau mengarahkan kepada para sahabatnya hal yang itu bisa menjadikan jalan keluar bagi mereka. Nah, ini barakallahu fikum, di antara faedah hadis ini sangatlah banyak, di antaranya apa yang kita sebutkan dalam yang telah kita sampaikan di atas. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya agama Islam ini hakikatnya agama yang mudah, bukan untuk digampang-gampangkan. Namun mudah dari sisi mana? Yang satu, tidaklah datang perintah Allah melainkan pada asalnya dimampui oleh hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sehingga dari sini syariat yang Allah datangkan adalah asalnya dimampui oleh hamba. Hanya saja dikala ada di sana hamba tertentu yang tidak mampu melakukan syariat, maka Allah datangkan di sana takhfif, keringanan, yang bentuknya salah satu di antara dua, imma binaskhiha, bisa jadi Allah hapus syariat tersebut, semisal pada orang gila, semisal pada orang yang mereka muktawah yang telah pikun. Nah, sudah tidak ada kewajiban atas mereka. Nah, Allah angkat. Atau yang kedua, imma bitakhfifiha, atau dengan diringankan, dengan pahala yang tetap sempurna. Dan pahala yang tetap sempurna. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahmullah. Dikala seorang bermudah-mudahan. Nah, semisal dalam sholat sunnah, boleh dia sholat dengan duduk. Nah, boleh sholat dengan duduk. Nah, dikala Nabi sholat datang tidak dengan kaifiyah duduk, dia dengan duduk. Maka bagaimana? Kata Rasulullah, sementara dia mampu berdiri. Maka Rasulullah mengatakan, sholatul qa'id nisfu sholatil qa'im. Sholatnya orang yang duduk, pahalanya separuh dengan orang yang sholatnya berdiri. Dalam apa? Konteks sholat sunnah. Sholat taraweh panjang, saya mau duduk saja. Mampu berdiri? Mampu, namun kepengen duduk sah tidak? Sah. Nah, ya. Ini sah? Sah. Namun apa? Kalau sholat fardu rukunnya qiyam. Nah, namun kalau sholat sunnah boleh dengan duduk. Sementara tidak ada kaifiyah, dari Nabi SAW contoh sholat dengan duduk. Maka bagaimana di situ mendapatkan pahala separohnya orang yang berdiri. Berbeda kalau mereka memang batas maksimalnya sebagaimana keadaan Imran ibn Husain, sehingga Rasul dengan hikmahnya mengarahkan manusia kepada mastata'tum, yaitu sesuai batas maksimal kemampuan kalian. Nah, inilah makna mastata'tum. Sehingga dari sini Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah merajihkan tentang di sana, apabila seorang mengalami luka pada anggota wudunya yang menjadikan terhalang menggunakan air, maka dia tetap berwudu pada bagian yang aman, kemudian digabungkan dengan tayamum untuk mengangkat apa yang belum terkena air dari bagian yang dia itu terluka. Nah, tidak langsung pindah tayamum. Apa dalilnya? Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas apa yang kalian mampu. Ya, sebatas kemampuan kalian. Mampu padahal yang tidak apa namanya, tidak terkena atau tidak berbahaya terkena air, maka dikenakan air padanya. Namun yang berbahaya dan sementara harus kena air dalam wudu, diganti dengan tayamum sebagai pengganti bagian yang tidak terkena air. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Ikhwani fillah rahimani wa rahmullah. Sebagaimana hadis berikutnya, An Jabir radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li maridin shalla ala wisadatin farama biha. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li marid, berkata kepada orang yang sakit, yang ketika itu si sakit ini shalla ala wisadatin, yang dia salat di atas bantal. Naam. Dia taruh bantal di atasnya, di depannya, dia sakit. Kemudian Nabi melewati, melihat orang seperti ini, maka faroma biha, maka Nabi ambil bantal tersebut dan dilempar. Qala, Nabi SAW mengatakan, sholli alal ardi ini istata'at, sholat di atas bumi langsung kalau engkau mampu. Wa illa, kalau engkau tidak mampu sholat di atas bumi, maknanya meletakkan anggota sujudmu di atas tanah, fa'auma'a ima'an. Maka fa'auma'a ima'an, maka datanglah dengan isyarat. Nam, faj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Nam, jadikan sujudmu ini lebih rendah daripada rukukmu. Nam, rawahul Baihaqi bisanadin qawi walakin sahahu Abu Hatim waqfahu. Hadis ini diriwayatkan Baihaqi dengan sanad yang kuat, akan tetapi Imam Abu Hatim merojihkan atau menjadikan riwayat yang sahihahnya adalah riwayat yang mauquf. Naam, riwayat yang mauquf. Naam, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya kalau sholat dia tidak mampu meletakkan jabha ataupun semuanya di anggota badan di atas tanah, maka hendaknya auma'a ima'an. Auma'a yakni isyarat dengan isyarat. Naam, di sana menjadikan rukuknya, naam, ini adalah lebih rendah, sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Naam, Wallahu a'lamu bissawab. Dulu kita tatkala kita belajar di hadapan Fadilatul Syekh Abdurrahman Nam Al-Adni Nam Hafizahul rahimahullahu taala, beliau ketika itu mengajarkan yakni kitab yakni Al-Muntaqa Nam Imam Malik, maka beliau ketika lewat hadis semacam ini au ma imaan, itu ada beberapa cara. Di antara caranya adalah dengan mata. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dengan matanya au ma imaan. Nah, dengan matanya atau dengan kepalanya. Allahu Akbar sujud. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar sujud. Nah, atau dengan badannya. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar sujud. Nah, difahami ini au ma imaan. Nah, ini wallahu a'lamu bissawab. Naam. Jadi rahimahullah taala, naam, beliau menerangkan naam demikian kurang lebihnya. Seingat kita ketika beliau membacakan kitab Al-Muntaqa lewat pada hadis yang di sana tentang sujud fa'au ma'a imaan. Naam. Ini imaan di sini ai bi'ainaihi, dengan kedua matanya kata beliau. Yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dipandangkan lebih rendah lagi. Ini wallahu a'lamu bissawab. Namun aksarul ulama dengan kepala dan juga badannya. Naam. Ini wallahu a'lamu bissawab. Ini selesai hadis ini dan akan masuk insyaallah pembahasan sujudus sahwi. Naam barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah dihafal anak-anak kita 3 hadis ini karena pendek-pendek. Naam. Atau minimalnya 2 hadis. Naam. Hadis Malik ibn al-Huwairis dan hadis Imran ibn Husain, karena kedua-duanya merupakan umdah hadis-hadis pokok dalam sifat sholat Nabi. Naam. Dua-duanya merupakan hadis pokok dalam sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Tayyib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berpindah pada risalah kita yang kedua, yakni pada pembahasan selanjutnya. Bismillah. Pada poin 118. Bismillahirrahmanirrahim. Qala limamu Sa'di rahimahullahu ta'ala babu sujudi sahwi watilawati wasyukri. Bab yang menerangkan tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. 3 pembahasan. 6 dalam 1 bab. Sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada kitab yang pada cetakan yang ada pada kami ada ta'liq nomor 3. Maka di sana diterangkan qala Syekh Ibnu Aqil rahimahullahu taala jama'a bainahuma ma'al farqi fal akhirani naflun wal awwalu wajibun fil jumlah. Wa hakadha fi bulughil maram jama'a bainahuma. Adalah barakallahu fikum. Di sini diterangkan oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullah jama'a bainahuma. Muallif di sini menggabungkan dengan huruf wawu antara keduanya, yaitu sujud sahwi dan sujud tilawah. Ditambahkan pula sujud syukur. Mal farqi, padahal ini semua berbeda antara dua kelompok, yaitu apa, sujud sahwi satu, sujud tilawah dan sujud syukur ini berbeda. Dari sisi mana? Dari sisi derajat hukumnya. Dari sisi derajat hukumnya. Fal akhirani naflun, maka dua yang terakhir tilawah dan syukur adalah hukumnya disunahkan. Wal awalu sujud sahwi ini wajibun, adalah wajib fil jumlah, secara global hukumnya wajib. Demikian pula Al-Imam Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menggabungkan bab ini dengan dalam satu bab digandengkan dengan huruf wawu. Nah, Ini barakallahu fikum. Sehingga dari sini adalah tiga sujud ini adalah barakallahu fikum. Kenapa digabungkan wallahu a'lamu bissawab? Dari sisi hakikat semuanya adalah sujud. Semuanya adalah sujud sehingga digandengkan dalam satu bab. Namun ditinjau dari sebab, kaifiyah dan juga hukumnya berbeda. Nah, maka beliau menerangkan wa huwa masyru'un, maka sujud-sujud ini masyru', disyariatkan. Maksud disyariatkan, aksarul fuqaha, mayoritas para fuqaha menggunakan lafaz masyru', yakni utliqat ala annahu masnun, dimutlakkan atau diberikan kalau itu sekedar disunahkan. Namun masyru' di sini aam, yaitu disyariatkan, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Dan telah dijelaskan tadi, sujud sahwi hukumnya wajib secara jumlah globalnya. Adapun tilawah dan syukur hukumnya sunnah bukan wajib. Naam. Sehingga beliau menggabungkan dua perkara ini karena babnya digabungkan wa huwa masyru'un, itu disyariatkan. Kapan? Idza, apabila satu wahid di sini zadal insanu fi sholatin ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan sahwan, apabila seorang di dalam sholatnya menambahkan ruku' atau sujud atau berdiri atau duduk yang semua itu sahwan, min ajli sahwi, karena disebabkan kelupaan, dia lupa sehingga rukuknya nambah atau sujudnya tambah lagi atau berdirinya tambah rokaat atau duduknya, ini semua karena apa? Karena lupa. Nah, karena barakallahu fikum, seorang salah dalam sholat menambah atau mengurangi, ini sebabnya kadangkala karena kesengajaan, yang kedua karena lupa, yang ketiga karena tidak tahu. Nah, kalau itu sengaja maka dia berdosa, kalau lupa maka dimaafkan, kalau tidak tahu pun dimaafkan. Hanya saja dalam sholat apabila dia menambahkan atau meninggalkan, menambahkan sesuatu yang dalam sholat itu bukan, yaitu tambahan mungkin dari sifat sholat dan sebagainya, maka di sini kalau karena lupa maka dia itu ditutup dengan sujud atau diangkat dengan sujud sahwi. Naam. Au naqasa syai'an minal madhkurat, atau dia mengurangi sesuatu, salah satu dari hal yang disebutkan, rukuknya kurang, sujudnya kurang, berdirinya kurang, duduknya kurang, semuanya karena sahwan. Maka bagaimana atabihi wasajada lisahwi, dia lakukan apa namanya, dia datangkan rokat tersebut, kewajiban tersebut, kemudian dan sujud sahwi. Ini yang dilakukan. Autaroka wajiban min wajibati sahwan, atau dia meninggalkan salah satu hal yang diwajibkan dalam sholat karena lupa. Au syakka fi ziyadatin au nuqsan, atau dia ragu, dia itu nambah atau kurang dalam hitungan rokaat atau ruku dan sebagainya. Maka yang seperti ini qad sabata annahu sallallahu alaihi wasallam anitasyahudil awal fasajada, dan telah tetap datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu beliau berdiri setelah tasyahud awal, yaitu anitasyahud awal qoma anit tasyahudil awal. Naam. Beliau berdiri meninggalkan tasyahud awal. Naam. Kenapa? An fungsinya apa? Mujawazah. Beliau lewati setelahnya. Naam. Tidak dilakukan atau pengganti dari setelahnya, artinya terlupukan dari tasyahud awal fasajada. Maka beliau pun sujud sahwi. Wa sallama min raq'ataini min adh-dhuhri awil asr, dan beliau melakukan salam pada sholat duhur atau asar. Summa zakkaruhu, kemudian para sahabat mengingatkan beliau. Fatammama wa sajada lisahwi, maka beliau sempurnakan dan sujud sahwi. Naam. Yang pertama karena kurang. Yang kedua karena beliau menambah enam, yaitu gerakan salam. Wasallat duhra khamsan, dan beliau sholat duhur 5 rakaat. Ini juga karena nambah. Faqila lahu azidat sholat, apakah engkau tambah sholat? Faqala madzak, apa itu? Qalu sholaita khamsan, anda sholat 5 rakaat. Fasajada sajdataini ba'da masallam, maka beliau sujud 2 kali sujud setelah salam. Muttafaqun alaih. Naam. Ini semua dikala beliau menambah atau mengurangi. Di sana datang hadis riwayat tatkala beliau yakni ragu dalam sholatnya, yaitu qala idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla asalasan amarba'an, apabila salah seorang dari kalian syakka ragu dalam sholatnya, dia tidak mengetahui berapa jumlah rakaat dia sholat, 3 rakaat atau 4 rakaat, fal yatrah asyak, maka buanglah keraguan tersebut. Wal yabni ala mastaiqona, maka bangunlah di atas apa yang kalian yakin. Yaitu apa yakin berapa? 3 atau 4? 3 atau 4? Oh yang yakin 3, 4 meragukan. Buang yang meragukan. Yang keempatnya, fal yabni, bangunlah ibadahmu di atas apa yang yakin. Berarti ini baru 3 rakaat. Yakni apa makna wal yabni ala mastaiqona? Kata para ulama, yabni alal aqal, yaitu dibangun di atas bilangan yang sedikitnya. Nah, karena yang keempat mau masuknya ragu. Nah, kalau yang 3 itu sudah yakin. Nah, summa yasjudu sajdataini qabla an yusallima, kemudian dia sujud 2 kali sujud sebelum salam. Wa in kana shalla khamsan, nah, syafa'na lahu shalatuhu, kalau ternyata dia itu salatnya ternyata 5 rakaat, maka syafa'na lahu shalatuhu, maka barakallahu fikum, dia telah mengenapkan baginya sholatnya. Naam. Wa in kana sholla tamaman kana targhiman li syayatin. Naam. Apabila dia ternyata dia ragu 3 atau 4, ya, dia ambil yang 3. Ternyata aslinya 4, sehingga dia sholat 5 rakaat, maka syafa'na lahu sholatuhu, maka dia telah menggenapkan sholatnya. Naam. Dia telah menggenapkan sholatnya, tetap yang dianggap 4 rakaat. Namun wa in kana shallat tamaman, kalau ternyata benar rakaat itu adalah 3 rakaat, maka dia adalah sempurna dan salatnya benar. Terus apa faedahnya sujud sahwi tersebut atau dia nerjang tadi? Kana targhiman li syayatin, adalah lemparan, ya, pukulan bagi mereka orang para syaitan. Rawahu Ahmad wa Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana penjelasan sujud sahwi dan perinciannya insyaallah dalam pembahasan syarah yang akan datang. Naam, syarah yang akan datang insyaallah, sembari pas kita masuk selaras dengan apa yang dalam kitab Bulughul Maram, masuk juga dalam bab sujudus sahwi, sehingga beriringan dalil yang ada dalam Bulughul Maram dengan poin-poin yang dibawakan Fadilatul Syekh Halimah Musa'di rahimahullah dalam kitab Aziani, apa namanya, Manhajus Salikin. Wallahu ta'ala ala walam bisawab, wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum apa namanya ditutup, mengingatkan kepada para warga insyaallah, biasa setelah adanya kumpulan RT 4 RW 2 kita insyaallah ada pertemuan kembali para warga yang ada di gedung TA insyaallah jam 8.15, dan tentunya kepada para abna, nah, anak-anak kami yang cerdas-cerdas, yang solihin, tentunya mereka orang-orang yang beradab. Nah, orang yang beradab adalah dia akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kebaikan. Nah, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk kebaikan. Karena itu tanda bagusnya diri kalian. Nah, orang dilihat baik, kapan itu dilihat baik, tandanya orang tersebut baik? Rasulullah telah memberikan kepada kita satu ilmu. Ya, antum mau melihat teman antum baik atau tidak, ya, bagaimana caranya? Rasul telah memberikan ilmu, di mana dalam hadis Arba'in Nawawiyah, nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang ke-12, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda bagusnya Islam seorang, dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, yang dia tidak punya kepentingan padanya. Nah, Ya tadi, oh ini yang senang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, dalam kejelekan untuk kejelekan.